Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah mabah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah baca muqaddimah syekh yang menjelaskan pentingnya kita mempelajari ilmu al-asma' wa sifat, tauhid al-asma' wa sifat, karena pertama tauhid al-asma' wa sifat itu merupakan salah satu dari rukun iman, yaitu beriman kepada Allah. Karena beriman, rukun iman kepada Allah ada empat. Empat yang wajib diimani terkait dengan keimanan kepada Allah. Apa yang pertama? Al-imanu bi wujudihi, beriman dengan wujudnya Allah SWT, ya, wujud dirinya, zat yang biasa diungkapkan dengan apa? Zatnya. Dan ini akan banyak kita lewati nanti istilah ini, zat, yaitu diri Allah. Nah, yang kedua beriman, al-imanu bi rububiyatihi. Yang ketiga beriman bi al-imanu bi rububiyatihi. Kemudian al-imanu bi asma'i wa sifatihi. Jadi ini salah satu dari empat itu. Nah, jadi salah satu dari tiga jenis tauhid. Oleh karena itu manzilahnya aliyah fiddin wa ahamiyatuhu azimah, tingkat urgensinya besar. Nah, dan dijelaskan oleh Syekh bahwa seseorang tidak mungkin beribadah kepada Allah dengan sempurna sampai dia mengilmui al-asma' wa sifat. Nah, dan beliau menyebutkan ayat walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Fad'uhu biha dijelaskan oleh Syekh ada dua makna. Doa, berdoalah kalian kepada Allah dengan al-asma' al-husna. Ada dua, yaitu doa masalah dan doa ibadah. Ada doa, ada pun doa masalah maksudnya. Ketika berdoa minta suatu masalah hajat, aywa, menyebut di depan salah satu dari nama-nama itu yang munasib, yang sesuai dengan permohonan. Misalkan ya ghafur ikfir li dzunub, wa ibadah, aywa, beribadah kepada Allah SWT bi muqtada hadhihi al-asma, sesuai dengan tuntutan nama-nama itu. Misal seseorang mengilmui bahwa Allah SWT tawab, maka dia pun bertobat kepada Allah karena dia yakin Allah Maha Penerima taubat. Nah, dia mengetahui bahwa Allah di antara namanya Sami', berarti sifatnya Maha Mendengar, maka dia pun misalkan berzikir, memuji Allah dengan keyakinan bahwa Allah Maha Mendengar, mendengar zikirnya, begitu. Sehingga diberi pahala. Nah, doa ibadah itu kan begitu, beribadah kepada Allah SWT. Naam, dengan harapan diberi pahala Allah SWT. Dalam ini terkait dengan pembahasan walillahil asmaul husna fad'uhu, apa yang telah disebutkan tadi, yaitu beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntutan nama-nama itu. Naam, nadkhul fil fasl al-awwal. Tafadhal. Qala fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-fasl al-awwal qawaid fi asma'illahi ta'ala. Al-qa'idatul ula asma'ullahi ta'ala kulluha husna ayy balighatun fil husni ghayatahu. Qala Allah ta'ala walillahi asma'ul husna wa dhalika li'annaha mutadamminatun li sifatin kamilatin la naqsa fiha biwajhin minal wujuh la ihtimalan wa la taqdiran. Baik, jadi fasal yang pertama ini adalah qawaid, kaidah-kaidah dalam masalah asma Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi khusus tentang asma Allah, nama-nama Allah. Nah, kaidah yang pertama, asma Allah taala kulluha husna. Jadi yang pertama adalah nama-nama Allah taala semuanya husna. Semuanya merupakan nama-nama yang terbaik. Ai maksudnya, ya, kullu husna ai balighatun fil husni. Balighatun fil husni ghayatahu. Nama-nama itu mencapai puncak kebagusannya. Ya, nama-namanya semuanya nama-nama terbaik, nama-nama terbagus, artinya seluruh nama-nama itu mencapai balighatun ghayatahu fil husni gitu. Balighatun fil husni ghayatahu, maksudnya balighatun ghayatahu fil husni. Nah. Balighatun fil husni ghayatahu. Jadi mencapai dalam hal kebagusan, mencapai ghayah, puncak kebagusannya. Begitu ya. Ghayatahu dhamir al-haq kembali ke al-husniyah. Balighatun fil husni ghayatahu, yani ghayat al-husn. Jadi mencapai dalam hal kebagusan, ya, ghayata al-husn, puncak kebagusan. Nah, jadi maha sempurna, semuanya sempurna. Ya, artinya apa? Tidak ada kekurangan sama sekali yang dijelaskan nanti. Kalau Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan walillahil asmaul husna, ini dalil bahwa ini dalil kaidah pertama bahwa asma'ullah ta'ala kulluha husna. Dalilnya adalah walillahil asma'ul husna dalam surat Al-A'raf ayat 80. Hanya milik Allah al asma'ul husna. Ayat wa dalika, hal itu li'annaha, dikarenakan ya asma'ullah subhanahu wa ta'ala itu li'annaha, kembali pada asma'ullah, karena sesungguhnya nama-nama Allah itu mutadhamminatun, mencakup, mengandung ya, mutadhamminatun mengandung ya, mengandung li sifatin kamilatin, seluruh nama-nama itu mengandung sifat-sifat yang sempurna, mengandung sifat-sifat yang sempurna. Nanti akan datang penjelasan kaidah tentang ini, bahwa setiap nama itu menunjukkan sifat, setiap nama itu memiliki makna, memiliki makna, yang makna itu adalah sifat Allah SWT. Nah, oleh karena itu di sini saya mengatakan mutadhamminatun li sifatin kamilah, seluruh nama-nama itu mengandung makna sifat-sifat Allah yang sempurna. La naqsa fiha biwajhi min al-wujuh, tidak ada kekurangan pada nama-nama itu dari sisi manapun. Biwajhi min al-wujuh, dari sisi manapun. Ditinjau dari sisi manapun semuanya sempurna, tidak ada sama sekali kekurangannya. Ya. Tidak ada kekurangannya sama sekali dari sisi manapun, lahtimalan, tidak dalam bentuk ihtimal kemungkinan, wala takdiran, tidak pula dalam bentuk ditakdirkan. Tidak bisa ditakdirkan ada kekurangannya. Tidak ada kemungkinan ada kekurangannya. Itu maksudnya. Jelas? Qadih? Baik. Qira. Misalu dhalika al-hayyu ismun min asma'illahi ta'ala mutadaminun al-hayatil kamilati allati lam tusbab bi'adamin wala yalhaquha zawalun. Al-hayatu al-hayatu al-mustalzimatu likamali sifati min al-ilmi wal-qudrati was-sam'i wal-basari wa ghayriha. Santah. Al-hayyu ismun min asma'illahi ta'ala. Al-hayyu adalah salah satu nama dari nama-nama Allah. Nama ini mutadhamminun lil-hayatil kamilati allati lam tusbaq bi'adamin wa la yalhaquha zawalun. Nama ini mengandung makna adanya sifat kehidupan yang sempurna, hayat kamilah. Hayatin kamilah, kehidupan yang sempurna. Ya, pada diri Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang sempurna dari Allah SWT itu lam tusbaq bi'adam, tidak didahului oleh ketidakadaan. Jadi tidak pernah tidak ada. Bagaimanapun ditarik mundur ke belakang, ya, tidak pernah tidak ada. Jadi kehidupannya sempurna, tidak didahului oleh ketidakadaan kemudian ada. Nah, kehidupan seperti itu, kehidupannya makhluk yang dicipta. Tadinya didahului oleh Adam, ya, tadinya ma'dum. Tadinya tidak ada, kemudian Allah menciptakannya, kun, terciptalah, fayakun, kemudian tercipta. Tadinya tidak ada, kemudian ada wujudnya. Adapun Allah, wujud Allah senantiasa ada. Tidak pernah tidak ada. Nah, wala yalhaquha zawal, dan tidak akan terkena zawal. Yani tidak akan berakhir. Zawal, la yalhaquha zawalun. Nah, tidak akan berakhir kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Selamanya tidak ada penghabisannya, kekal abadi selama-lamanya. Nah, jadi ke depan terus, ya, tidak ada habisnya, kekal abadi. Ayat hakul azaman ini kandungan makna al-hayyu. Baik, jadi ini adalah al-hayat al-mustalzimatu li kamal sifati. Dan ini adalah kehidupan yang al-mustalzima. Al-mustalzima itu artinya berkonsekuensi. Jika dikatakan berkonsekuensi, maka itu tidak bisa lepas. Nah, dikatakan berkonsekuensi berarti tidak lepas. Ya. Kehidupan yang berkonsekuensi adanya likamali sifat, adanya kesempurnaan sifat-sifat Allah minal ilm, berupa sifat ilmu, sifat kudrah, kekuasaan, as-sam', pendengaran, al-basar, penglihatan, wa ghairiha, dan yang lainnya. Nah, jadi ketika dikatakan bahwa di antara nama Allah al-hayyu yang maknanya maha, hidup dengan kehidupan yang sempurna yang tidak pernah didahului dengan tidak ada dan tidak akan ada akhirnya, kehidupan yang berkonsekuensi memiliki sifat-sifat yang sempurna berupa sifat ilm, kudrah, sam' al-basar, dan seterusnya. Nah, ini salah satu penggambaran bagaimana asma'ullah ta'ala dikatakan husna, kulluha husna. Begitu makna husna tadi. Di antara contoh penggambarannya. Nah, contoh lain. Mithalun akharu. Wa mithalun akharu. Al-alimu ismun min asma'illahi mutadamminun lil'ilmil kamili alladhi lam yusbat bijahlin wa la yalhaquhu nisyanun. Walallahu ta'ala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadilla rabbi wa la yansa. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه قال الله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. طيب, contoh kedua, al-alim, antara asma Allah Subhanahu wa ta'ala al-alim yang maha mendengar, ismun min asma'illahi mutadamminun lil'ilmil kamili, mengandung makna ilmu Allah yang maha sempurna. Allah bersifat dengan sifat ilmu. Dan sifatnya adalah berilmu, maha mengetahui, ya, dengan ilmu yang sempurna, alladhi lam yusbaq bijahlin, ilmu Allah maha sempurna tidak didahului dengan kebodohan. Wala yalhaquhu nisyanun, dan tidak terkena nisyan, tidak terkena nisyan, lupa. Allah tidak pernah tidak tahu sebelumnya, dan tidak pernah, tidak akan pernah lupa setelahnya. Maha sempurna ilmunya. Beda dengan ilmu makhluk yang tadinya tidak tahu, kemudian Allah beri ilmu padanya dan bisa terkena lupa siapapun dia. Hanya Allah yang memiliki ilmu seperti ini. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Thaha ayat 22, ilmu inda Rabbi, ilmunya di sisi Rabbku. Ketika Fir'aun bertanya kepada Musa, fama balul qurunil ula, bagaimana keadaan tentang generasi-generasi terdahulu? Musa mengatakan ayat 1-salam, ilmu inda Rabbi, ilmunya ada di sisi Rabbku. Tentang mereka, di kitab, dalam kitab. Itu semua sudah tercatat dalam kitab. Allahul Mahfuz. Semua mahuwa kaib. Fil alam. Semua akan, yang akan terjadi, tercipta di alam. Ila yaumil qiyamah sampai ke hari kiamat. Semuanya sudah ada di kitab. Allahul Mahfuz. Sudah dicatat. Wa dhalika kitabah tersebut nulisan dalam lahul mahfud tentang maqadir al-khalaik, takdir seluruh makhluk, mahuwa ka'in ayyamul kiamat, akan terjadi semuanya sampai di kiamat. Itu terjadi, penulisan itu, pencatatan itu dalam lahul mahfud di khamsina alfa sana, 50,000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ilmu inda Rabbi di kitab. La yadhillu Rabbi, la yadhillu Rabbi di sini maksudnya la yajhal. Rabbku tidak pernah tidak mengetahuinya. Wa la yansa, la yadhillu Rabbi, tidak pernah sesat Rabbku dalam perkara itu, yakni tidak pernah tidak mengetahuinya. Walayansa, dan tidak akan lupa Rabbku. Al-ilmu al-wasi'u, ilmu yang maha luas, al-muhitu, yang meliputi bikulli syai'in, segala sesuatu, jumlatan wa tafsilan, secara global, garis besar, dan secara detail, merinci. Sawa'un ma yata'allaku bi'af'alihi au af'ali khalqihi, baik itu terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah sendiri ataupun terkait dengan perbuatan-perbuatan makhluk. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Jadi Allah, milik Allah kunci-kunci perkara ghaib, ilmu ghaib. Tidak ada yang mengetahui perkara-perkara ghaib, ilmu-ilmu ghaib itu kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu, dan apa saja yang jatuh, min waraqatin, dari sehelai selembar daun, illa, kecuali ya'lamuha, Allah pasti mengetahui daun yang terjatuh itu. Subhanallah. Wa la habbatin, dan tidak pula satu biji, fi dhulumatil ardi, dalam kegelapan-kegelapan bumi, wala rotobin, tidak pula sesuatu yang basah, wala yabisin, tidak pula sesuatu yang kering, illa, kecuali semua itu, kejadiannya, peristiwanya, yang terkait dengan itu, fi kitabin mubin, telah tercatat dalam kitab yang nyata. Yaitu apa? Kitab Allahul Mahfuz, itu semua sudah dicatat. Qabla ayyakhluqallahu as-samawati wal ardh bi 50 hasanah. Allah telah mencatat semua dalam kitab Allahul Mahfuz, kitab mubin, umul kitab Allahul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Begitu pula dalam surat Hud ayat 6, Allah mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada satu pun dabbah makhluk hidup yang bergerak di muka bumi, permukaan bumi, illa 'ala Allahi rizquha, yang ada di muka bumi maupun di dalamnya, yang hidup di bumi. Nah, kan ada yang tinggal di atas, ada yang di bawah seperti cacing dan yang lainnya kan di bawah. Illa 'ala Allah, illa 'ala Allahi rizquha, kecuali atas Allah pemberian rezekinya. Allah yang memberi rezeki mereka semua. Subhanallah. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha. Allah SWT mengetahui tempat keberadaannya. Wa mustaudaaha, tempat kembalinya. Nanti kita akan mencoba mendalami mustaqarrah dan mustaudaah ini nanti dalam buku tafsir. Kullun fi kitabim mubin, masing-masing atau seluruhnya, seluruh perkara itu sudah ada dalam kitab mubin, kitab yang nyata itu kan Lauhul Mahfuz. Ya. Iya, mustaqarrah di mana tempat menetapnya, yang dia istaqarrah di situ, dan mustaudaah di mana dia kembali. Nah, lebih lengkapnya pendalamannya dengan melihat tafsirnya. Nah, intinya semuanya Allah mengetahui itu. Baik, Allah tahu semua di mana keberadaan ya makhluk itu di muka bumi, ya kan? Di mana dia tinggal, di mana tempat tinggalnya. Nah, di mana dia berada, di mana dia akan mati, ya, dan nanti makhluk-makhluk itu yang mukallaf, yaitu jin dan manusia, kembalinya kemana, ini ke jannah atau ke neraka nanti, sama ya Allah mengetahui. Ya'lamu mustaqarraha mustaudaaha. Nah, gitu. Kemana saja pergi, keluar dari tempat tinggalnya, keluar mencari rezeki, ya. Di mana dia beristirahat? Nah, hewan-hewan itu di mana bersarang? Begitu. Semuanya Allah tahu. Di mana akan mati? Baik, dan kembalinya pun nanti kemana? Allah Maha tahu. Dan yang terakhir dalam surat Taqabun ayat 4 yang juga tersyah di sini, ya'lamu ma fis samawati wal ard, Allah Maha mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Wa ya'lamu ma tusirruna, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian sembunyikan, rahasiakan, sir. Wa ma tu'linun, dan apa yang kalian tampakkan terang-terangan. Wallahu 'alimun bidzatis sudur, Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada. Ya. Yang merupakan amalan hati, niatan-niatan, ya. Semuanya Allah SWT mengetahui. Baik. Manis sa'ah. Baik. Naktari. Tersisa. Mithalun thalid. Wa mithalun. Mithalun thalid. Yang ini contoh yang ketiga. Nah. InsyaAllah. Pertemuan berikutnya. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.